Allah telah berjanji, lihat tuh. Allah telah kepada yang beriman di antara kamu, karena enggak semua kamu nih beriman, ini masalahnya. Kepada yang beriman di antara kamu, lalu menyempurnakan keimanannya dengan amal saleh. Enggak cukup hanya beriman saja, harus ada amal saleh. Apa janji Allah kepada orang yang sudah beriman, lalu disempurnakan dengan bentuk amal saleh? Dikasih tiga. La yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim. Akan diberikan kepada kamu istikhlaf, kekhalifahan, khilafah Islamiyah, kira-kira begitu. Yang insya Allah akan berdiri 2024. Dan pusatnya di Baitul Maqdis insya Allah. Ya, salah ngomong dibilang, wah Ustadz ingin bikin khilafah Islamiyah. Norak banget dikit-dikit khilafah gitu kan. Kayak gak ada di sini di dalam Quran. Takut banget dengan kata, ini ada di dalam Al-Quran. La yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim. Akan diberikan kepada mereka otoritas, kekuasaan, memimpin sebagaimana pernah diberikan kepada orang-orang sebelum mereka. Yang kedua, umat Islam itu kalau berkuasa bukan untuk berkuasa. Orang berkuasa di Indonesia ini paling gampang menyakiti pengusaha. Iya, gampang, karena pengusaha itu rata-rata punya dua buku laporan pajak. Hajar aja dari pajaknya, kelepek-kelepek tuh. Betul gak pengusaha? Tuh. Dan itu jahat itu yang dipakai. Tujuan berkuasa itu bukanlah untuk menindas. Tetapi, وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِرْ تَضَلَهُمْ. Tujuan berkuasa itu adalah, ayat kedua kata Allah, maka akan dijayakannya kamu menegakkan agama kamu. Tapi bukan agama abal-abal yang ditegakkan. Karena kalau penguasa itu jahat, seakan-akan tetap dibiarkan beragama, tapi agama yang dimaksud adalah yang kira-kira sejalan dengan hawa nafsu penguasa. Karenanya di belakang disebutkan alladzir tadzalahum, maka dijayakannya kamu menegakkan agamamu yang diridhoi olehnya. Nah, di situ. Itu tujuan berkuasa itu. Nah, kalau sudah berkuasa, agama itu tegak, lalu apa output daripada berbangsa bernegara? Sebagaimana tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Dan akan aku ganti situasi kamu dari ketakutan menjadi aman. Maka yang benar-benar hidup ini. Ya Allah, saya berusaha untuk benar nih. Saya kan diminta jadi jurkam. Jurkamnas. Janganlah, saya guru ngaji aja, dakwah aja supaya saya konsisten membela Islam dan membela umat Islam apapun resikonya. Sebab kalau saya mati membela Islam, insya Allah mudah-mudahan masuk surga. Tapi kalau membela yang lain kan belum tentu. Calon presiden ini bisa jamin surga gue apa kagak? Iya gak? Itu pun masih disuratin sama Bawaslu. Jadi, ada tiga tujuan di dalam Islam berkuasa itu. Satu, menegakkan istikhlaf seperti para pendahulu kita. Jangan berkuasa semata untuk berkuasa, lihat. Tidak ada dalam sejarah kepemimpinan dunia yang pada puncak keadilan dan kemakmurannya kecuali dipimpin semasa khilafah Islamiyah.